Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira amma ba'd. Hai, kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah. Masih kita pada pembahasan tentang athaf nasakh. Ya, kita ulang dari ucapan Asy-Syarih rahimahullah. Wal asah jawazu hadza, yang lebih sahih adalah boleh yang demikian ini. A'ni adfal marfu'i 'ala al mansub, yakni mengatafkan isim yang marfu' kepada yang mansub. Boleh mengatafkan isim yang marfu' kepada yang mansub ba'da istikmalil khabar, setelah disempurnakan khabarnya. Fi anna al-maftuha, pada pembahasan anna al-maftuha, dan juga pada pembahasan lakinna, apabila sudah lakinna mengambil isim dan khabarnya, maka boleh setelah itu diathafkan isim yang marfu kepada yang mansub. Wa jaza al-farra fi laita wa la'alla, dan al-farra membolehkan pada laita dan la'alla juga. Wa ka'anna, dan juga ka'anna ba'da istikmalil khabar qablah, setelah disempurnakan sebelumnya khabarnya. Qala Ibn Anqa wal haq jawazuhu ba'da istikmalihi fi kulliha, kata Ibn Anqa, yang hak boleh ya setelah disempurnakan khabarnya pada seluruhnya, anna dan babnya. Wa qad yamtani al-'athfu 'ala al-lafzi wal mahal, ya itu ya, kalau sebelumnya insyaallah difahami ya. Pada contoh inna zaidan qa'imun wa abuhu, katanya wajib merfa'ah nabuh sebagai ibtida, karena ibtida sebagai mubtada. Ya, abu dia raf sebagai mubtada, yang dibuang khabarnya. Atau dia abu karena dia marfu, karena dia atofkan kepada dhamir mustatir yang ada pada khabarnya, yaitu pada qa'im. Ya. Bukan dengan sebab dia atofkannya abu kepada Zaid yang mansub. Ya. Bukan karena diathafkan kepada mahalnya isim inna, yaitu Zaid. Bukan pula karena diathafkan kepada mahalnya isim inna Zaid, dan juga innanya, bukan. Kemudian kita lanjutkan. Wa qad yamtani' al-'athfu 'ala al-lafzi wal mahalli, dan terkadang terhalang, tidak boleh mengathafkan kepada lafaz, juga tidak boleh kepada mahalnya. Seperti ma zaidun qa'iman, Zaid tidaklah sedang berdiri. Ya, di sini maknya ma apa? Tamimiyah. Beramal seperti amalannya laisa, merafakan isimnya dan menasubkan khabarnya. Tidak boleh dikatakan ma zaidun qa'iman lakin au bal qa'idun. Ma zaidun qa'iman lakin ataupun bal qa'idun, enggak boleh. Bi raf'i qa'id, dengan merafakan qa'id. Ala idmari mubtada, dengan menyembunyikan mubtada. Saya ulangi. Seperti ma zaidun qa'iman lakin aw bal qa'idun, dengan rafa' qa'id. Yang boleh adalah dengan merafakan qa'id. Tidak boleh menasabkannya qa'iman. Sifami gini, terhalang mengatofkan sesuatu kepada lafaz dan mahalnya, seperti zaidun qa'iman lakin aw bal qa'idun, dengan rafa' yang benar, dengan merafakan qa'idun, karena ataupun dengan menyembunyikan mubtadanya. Wa yamtani 'athfuhu 'ala lafzi qa'ima, terhalang atau tidak boleh mengatofkan qa'id kepada lafaznya qa'im yang mansub. Kenapa? Li'anna ma la ta'malu fil musbat, karena yang namanya ma itu tidak beramal pada jumlah yang positif, pada yang musbat. Kita dapati di sini qaid musbat kan. Zaid tidak sedang berdiri, tapi yang sedang berdiri qaid. Ini kan musbat, berarti qaid ini. Ya, ma di situ tidak beramal pada yang musbat. Itu alasannya mengapa tidak boleh untuk qaidan dinasubkan, diathafkan kepada qaiman. Wa ala mahallihi, karena fihi i'tibarul ibtida, tidak boleh pula Ya, diatofkan di situ qa'id kepada mahalnya qa'im. Napa li'anna fihi i'tibarul ibtida. Seandainya qa'id di situ diatofkan kepada mahalnya qa'im, berarti di situ masih memandang ibtida. Masih memandang ibtida. Lianna fihi i'tibar al-ibtida ma'a zawalihi bidukhulin nasikh, padahal telah hilang al-ibtida amil ma'nawi ini dengan sebab masuknya nasikh yaitu ma. Ya. Kalau misalkan kita jadikan qa'idan mansub karena diatofkan kepada qa'imannya mansub, enggak boleh karena ma tidak beramal pada yang mutsbat. Ya. Juga seandainya kita mengatofkan qa'id kepada mahalnya mahalnya qa'im, berarti kita masih memandang di situ ibtida zaid sebagai mubtada, qa'im sebagai khobar, padahal sudah hilang itu al-ibtida dengan sebab masuknya ma. Qa'im tidak lagi disebut sebagai khobar secara mutlak, tapi sebagai khobarnya ma. Ya, jadi paham ini? Ya, ngerti ya? Al-thalithu al-athu ala tawahum. Macam yang ketiga dari pembagian atof. Yang pertama, mengatofkan sesuatu kepada lafadznya. Yang kedua, mengatofkan sesuatu kepada mahalnya. Dan yang ketiga, al-athu ala tawahum, mengatofkan kepada sesuatu ala tawahum, di atas sisi dugaan. Huisammal adfu alal ma'na, dan juga dinamai dengan nama al-adfu alal ma'na, mengatofkan sesuatu kepada maknanya. Wa syartuhu sihhatu dukhuli dhalika al-amili al-mutawaham alal muta'atifaini. Syaratnya atof kepada ataupun al-adfu ala tawahum ataupun al-adfu alal ma'na, mengatofkan kepada sesuatu yang diduga adanya. Syaratnya adalah sihhatu dukhuli dzalikal amil, benarnya untuk amil tersebut yang diduga adanya itu bisa masuk. Sihhatu dukhuli dzalikal amil, benarnya untuk amil yang diduga adanya itu bisa masuk. Sihah, benarnya dukhul, masuknya amil tersebut. Al mutawaham, yang diduga masuknya. Alal muta'atifaini, kepada dua yang saling diatofkan. Wa syartu husnihi kathratu dukhulih, dan syarat dianggap bagusnya mengatofkan sesuatu kepada yang diduga adanya adalah kathratu dukhulih, banyaknya amil tersebut masuk kepadanya. Ini dengan contoh akan lebih jelas. Ai dzalikal amil alam tawaham hunak, yakni amil yang diduga masuknya itu di sana. Contoh, laisa zaidun qa'iman wala qa'idin. Laisa zaidun qa'iman wala qa'idin. Zaid tidak sedang berdiri, tidak pula duduk. Dengan mengajarkan qa'id. Laisa zaidun qa'iman wala qa'idin. Dengan mengajarkan qa'id. Kenapa? Bil'adfi ala qa'imin. Karena dia diatofkan kepada qa'im. Litawahumi annahu qala. Karena diduga. Ya. Bahwasanya si pembicara berkata, laisa zaidun biqa'imin. Laisa zaidun biqa'imin. Zaid sama sekali tidak sedang berdiri. Dengan menambahkan ba. Kenapa? Likasrati ziyadatiha. Karena banyaknya ba ini masuk pada khabar laisa. Nah itu. Laisa zaidun qa'iman wala qa'idin. Di sini qa'idin dijarkan. Diatofkan kepada sesuatu yang diduga adanya, yakni qa'imin dengan jar karena diduga masuk di situ amil ba. Coba kita terapkan dengan batasan tadi. Sihhatu dukhuli dzalikal amil al-mutawaham. Bisanya amil yang diduga adanya tadi masuk kepada al-ma'tuf 'alaih. Di sini kan bisa ba masuk kepada qa'im, bahkan sering. Laisa zaidun biqa'imin. Bahkan sering kali khabarnya laisa dimasuki ba. Bukan hanya bisa, bahkan sering. Kemudian diperbagus lagi, bahwasanya ambil ba ini memang sering sekali masuk ke khabarnya laisa, sehingga boleh untuk kalau kita datangkan setelahnya isim yang diatofkan kepadanya kepada khabar laisa untuk dijarkan karena al-ataf ala tawahum. Laisa Zaidun qa'iman wala qa'idin. I'rabnya bagaimana berarti laisa? Hah? Laisa fi'lun madhin min akhwati apa? Kana tarfa al-isma wa tansibul khabar. Ya, Zaidun ismu laisa marfu' wa alamat rafi' al-dhamma dhahirun 'ala akhirih qa'iman. Khabar laisa mansub wa alamat nasbih al-fathah dhahirun 'ala akhirih. Al-wawu harf 'athfin. La zaidah. Qa'id nanti akan ada bahasanya. Qa'idin ma'tuf 'ala tawahhum. Ya. Ala tawahhum dukhul harf al-jar 'ala khabar laisa. Majrur wa alamatu jarri al-kasra al-zahiru ala akhiri. Wa nahu qawli ta'ala. Kemudian contoh firman Allah Ta'ala. Law la akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Akun di sini. Wa akun minas salihin madzum. Utifa akun utifa al-asaddaq. Akun di sini diatofkan kepada asaddaq. Wahuwa inkana mansuban dan dia as-saddaq meskipun dia mansub lakin makna hanya saja makna laula akhartani fa as-saddaq wa makna in akhartani as-saddaq ada kelebihan enggak di sini meskipun dia as-saddaq mansub lakin makna hanya saja makna laula akhartani fa as-saddaq maknanya adalah in akhartani as-saddaq in akhartani asaddaq bi hadzal fa dengan membuang fa maknanya laula akhartani fa asaddaq itu maknanya sama dengan in akhartani asaddaq bi hadzal fa dengan membuang fa wal jazmu wahid dan jazm itu satu in akhartani asaddaq bi hadzal fa والجزم واحد فتقول في إعرابه الواو حرف عطف أكون معطوف على فعلف أصدق لأنه في معنى إن أخرتني أصدق وأكون أصدق وأكون يا سلامي contoh firman Allah Ta'ala لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين وأكون يا di sini diatofkan kepada apa as-saddaq ya karena dia ucapan laula akhartani fa as-saddaq itu sama dengan apa in akhartani as-saddaq sehingga akun di apa firman as-saddaq dengan takdiran makna tadi ya akun utifa ala saddaq wa huwa in kana mansuban dia as-saddaq meskipun dia mansub tapi maknanya laula akhartani fa as-saddaq ya ini ada yang berlebih ya ya lakinna ma'na laul akhartani fasaddaq wa ma'na in akhartani asaddaq wa ya betul betul ya salangi lakin hanya saja ma'na laul akhartani fasaddaq ma'na laula akhartani fasaddaq dan ma'na in akhartani asaddaq dengan membuang fa dan dengan jazm wahid sama maknanya gitu maknanya sama jadi laul akhartani fasaddaq dengan ma'na akhartani in akhartani asaddaq dengan membuang fa dan menjazmkan asaddaq itu sama. Nah itu alasannya yang membolehkan akun dijazmkan. Ya agak mirip dengan yang sebelumnya tawahum tadi. Fataqulu fi i'rabih engkau katakan dalam i'rabnya al-wawu harf 'athfin akun ma'tufun 'ala fa saddaq li'annahu fi ma'na in akhartani asaddaq. Wa akun fi ma'na in akhartani asaddaq wa akun. Ya sampai di sini ada yang belum paham? Ya agak mirip ini dengan yang sebelumnya ataf ala tawahum karena dari sisi makna itu mirip sekali antara laula akhartani fa saddaq dengan in akhartani asaddaq sehingga akun dijazmkan karenanya dengan menganggap fa saddaq dengan makna jazm asaddaq ba-nya aminnya ba-nya di sini kan ba bisa masuk kan kepada khabar di sini sebutkan wa yusamma mana tara syaratnya tadi wa syartu yang mana wa syartu syaratnya ya ataf ala tawahum, dan disebut juga dengan ataf ala makna syaratnya atau laf ala tawahum. Sihatu dukhuli dzalikal amil, bisanya amil tersebut masuk, bisanya amil yang diduga adanya tadi masuk kepada dua yang saling diatofkan, dua yang saling diatofkan berarti khobarnya, ya kan? Ya kalau seandainya disebutkan dua-duanya bisa, ba'nya misalnya isa zaidun biqa'imin wala biqa'idin, kan bisa. Di sini karena tawahum bahwasanya khobarnya laisa dimasuki oleh ba, maka boleh untuk yang keduanya dikasroh. Yang ya, kemudian yang berikutnya memang sering kali khobarnya laisa dimasuki oleh amil ba untuk taukid, menama taukid. Ya, yang lain. Iya. Apa? Sudah pernah dibahas kan pembahasan fa-nya apa? Sababiyah kan? Fa-sababiyah datang setelah apa? Setelah apa? Laula. Huruf apa ini? Tahdid dia. Tahdid dia. Iya kan? Tahdid. Ya, dia maknanya sama dengan in akhartani asaddaq. Yang lain enggak ada? Hah? Huruf yang mana? Akun tadi. Maksudnya tadi sudah disebutkan di sini. I'rabnya al-wawu harfatin akun ma'tuf 'ala fa'al saddaq. Li'annahu fi mana in akhartani asaddaq wa akun. Itu i'rabnya. Ya, cara i'rabnya demikian. Iya. Jadi bukan hanya bisa masuk tapi sering kali masuk gitu amil tersebut pada al-muta'atifa ini. Hah? Iya, syarat kedua, yang pertama bisa dimasuki oleh amil tersebut yang mutawaham diduga masuknya, yang kedua sering gitu, enggak jarang. Ya karena sering sehingga salah duga terkadang, misalnya ada padahal enggak ada gitu. Karena sering kali masuk sih. Antuk, Marwan. Masih pagi kok belum, masih pemanasan ya. Kalau dulu ulama itu kalau ada orang subuh ngantuk ditandih, jangan kamu seperti ini sehingga kamu kamu tergambar orang yang riya, kelihatan kamu rajin sholat malam ini karena subuhnya ngantuk, ini berarti sholat malamnya rajin. Sehingga kalau antum yang sebagainya ini ngantuk, kurang ikhlas sama lainnya, ini kelihatan nih sholat malamnya semalam suntuk. Mana? Ya, lanjutkan ya. Kemudian contoh, sadaqallahu wa rasuluhu hadza mithalu atfil ismi ala al-ismi. Ini contoh mengatofkan isim kepada isim. Ya. Fi halati rafa', sudah dibaca belum ini? Belum. Ya, baca dulu. Qala syari alaihi rahmatullah. صدق الله ورسوله هذا مثال عطف الاسم على الاسم في حالة الرفع وإعراب صدق فعل ماض الله فاعل ورسوله الواو حرف عطف الرسول معطوف على ما قبله والمعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه تبعه في رفعه والهاء في محل جر بالإضافة ومن يطع الله ورسوله هذا مثال عطف الاسم على الاسم في حالة نصب وإعرابه من أمن اسم شرط جازم يطع فعل الشرط وعلامة جزمه سكون آخره أو حرك بالكسرة لالتقاء ساكنين لالتقاء سكينين ورسوله الواو حرف عطف رسوله معطوف على لفظ الجلالة والهاء في محل جر بالإضافة وجواب الشرط جملة فقد فاز فوزا عظيما آمنوا بالله ورسوله هذا مثال عطف الاسم على الاسم في حالة الخفض وإعرابه آمنوا في فعل أمر آمن فعل أمر مبني على حذف النون. وواو الجماعة فاعل بالله جار ومجرور. الواو حرف عطف. الرسول معطوف على ما قبله تابع له في جره، والهاء في محل جر بالإضافة. ومثال عطف الفعل على الفعل في الرفع نحو تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. وفي النصب لنحيى ببلدة ميتة ونسقيه. أو في الجزم نحو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. وإعرابه إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. تؤمنوا فعل الشرط مجزوم بأداة الشرط، وعلامة جزمه حذف النون. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والواو حرف عطف تتقوا معطوف على ما قبله، والمعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه، أتبعه في جزمه، وعلامة جزمه حذف النون. والواو فاعل تقديره هو، أو هو متصرف من أتى بمد الحمزة بمعنى أعطى تنسب مفعولين. والكاف مفعولها الأول، والميم علامة الجمع، أجور مفعولها الثاني، والكاف في محل جر بالإضافة. والميم علامة الجمع. أول واو حرف عطف لا نافية يسأل معطوف على ما يسأل معطوف على يؤتكم، والمعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه، تبعه في جزمه، وعلامة جزمه سكون آخره. وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو. ويسأل متصرف من سأل تنصب مفعولين. والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعولها الأول، والميم علامة جمع أموال مفعولها الثاني، والكاف في محل جر بالإضافة. والميم علامة الجمع. ومعنى الآية وإن تؤمنوا معشر المخاطبين بالله تعالى وتتقوا فتؤدوا ما أمرتم بأدائه وتنتهوا عما نهيتم عنه يؤتيكم، أي يؤتيكم الله أجوركم أي جزاءها، ولا يلتكم من ذلك شيئا، ولا يسألكم أموالكم أي لا يأمركم سبحانه بإخراجها جميعها في الزكاة، بل إنما أمركم بإخراج البعض وكلا، لا يسألكم أموالكم وإنما يسألكم أمواله. وقيل لا يسألكم محمد أموالكم أجرا على تبليغ الرسالة، قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى. ثم شرع المصنف في بيان معاني حروف العطف وذكره بعدما سبق، إشارة إلى أنها وإن اجتمعت في إفادة معنى الجمع إلا أن لكل واحد منها بعد ذلك معنى يخصه. فقال والواو أي العاطفة لمطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي للمعطوف عليه، بمعنى أنه ليس فيها تعرض بتقديم ولا تأخير ولا معية، لا على سبيل الظهور ولا على سبيل الاشتراك، بل هي أجنبية عن ذلك. وإن كان المعبر عنه في الخارج لا ينفك عن ذلك، والأكثر الأرجح عطفها للشيء على مصاحبه نحو فأنجيناه ومن معه، ويكثر عطفها له على سابقه نحو كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أو قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. ويقل عطفها له على لاحقه نحو قوله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. فإن قلت جاء زيد وعمر فيحتمل مجيئهما معها، وسبق زيد لعمر فيحتمل مجيئهما معا وسبق زيد لعمر بمهملة وبدونها والعقص. ومن ثم جاز نحو جاء زيد وعمر قبله أو معه، فهي لمطلق الجمع. ولهذا استعملت فيما استحال فيه الترتيب، وهو كل ما لا يقوم إلا باثنين نحو المال بين زيد وعمر، واصطفي هذا وابني واصطف هذا وابني وهذا هو مذهب سبويه. وقال بعض الحنفية هي للمعية فقط. وقال قطرب والربعي والفراء والثعلب والعلامة أبو عمرو الزاهد. ونقل أن الكساء والفراء هي لترتيب مطلقا وعزى إلى الإمام الشافعي وعزي إلى الإمام الشافعي. والحق أنه لا يرى ذلك كما يدل له سائر احتجاجاته، وإنما أوجب الترتيب في الوضوء لدليل خارجي وهو الاتباع، لأن الأحاديث مصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه مدة عمره من ارتكاب ما ينافيه باللسان والأركان. وقد ترد للتقسم نحو الكلمة اسم وفعل وحرف، وهي فيه أحسن من أو. Kemudian contoh صدق الله ورسوله هذا مثال عطف الاسم على الاسم في حالة رفع. صدق الله ورسوله ini contoh dari diatafkannya isim kepada isim dalam keadaan رفع. يا ربنا صدق فعل ماض الله فاعل ورسوله الواو حرف عطف رسول معطوف على ما قبله والمعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه تبعه في رفعه والها في محل جر بالإضافة وما يطيع الله ورسوله هذا مثال عطف الاسم على الاسم حالة النصب إن شانته تريد يطفن اسم كبر اسم dalam keadaan نصب. يا ربنا من اسم شرط جازم يطيع فعل الشرط وعلامة جزمه سكون آخره وحرك بالكسرة يطيع الله لالتقاء ساكنين كان pertemuan dua sukun. ورسول الواو حرف عطف رسول معطوف على لفظ الجلالة والها في محل جر بالإضافة. وجواب الشرط جملة فقد فاز فوزا عظيما. جواب الشرط adalah جملة setelahnya yaitu فقد فاز فوزا عظيما وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آمنوا بالله ورسوله هذا مثال عطف الاسم على الاسم ini contoh diatafkannya isim kepada isim yang lain dalam keadaan khafad. I'rabnya aminu fi'lu amrin mabniun ala hadzin nun wa wawul jama'ati fa'ilun billahi jarun wa majrurun alwaw harfu atfin rasuli ma'atufun ala maqablah tabi'un lahu fi jarri walha fi mahal jarin bil idhafah. Wa mithalu atil fi'li ala al-fi'li fi rafa' contoh diatafkannya fi'l kepada fi'l dalam keadaan rafa' tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna diatafkan kepada tu'minun. Dan dalam keadaan nasab contohnya linuhyiya bihi baldatan maita wa nusqiya diatafkan kepada nuhyiya. Hafil jazm dan dalam keadaan jazm contohnya wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Di sini tattaqu diatafkan kepada tu'minu juga apa? Wa la yas'alukum ya. Kemudian i'rabnya in harfu syartin jazimun yajzimu fi'laini al-awwalu fi'lu syarti wa thani jawabu tu'minu fi'lu syart majzumun bi adati syart. وعلامة جذبه حذف النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. الواو حرف عطف تتق معطوف على ما قبله والمعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه تابعه في جزمه وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل يؤتي جواب الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره وهو الياء وفاعل مستتر فيه جوازا تقتيره هو وهو متصرف من آتا بمد الهمزة يؤتيكم itu adalah yang bertasarruf dari ata ata yu'ti dengan memanjangkan hamzahnya bukan ata tapi ata beda maknanya kalau ata datang ata mendatangkan ataupun yu'ti maknanya bima'na a'ta ya a'ta ata bermakna a'ta. Tansibu maf'ulaini. Dia menasabkan dua maf'ul. Sebagaimana a'ta juga menasabkan dua maf'ul. Walkaf maf'uluha. yu'tikum kaf maf'ulnya al-awwal yang pertama wal mim alamatul jama' ujura maf'ulha tsani ujura maf'ul yang kedua wal kaf fi mahalli jar bil idafah kaf fa mahalli jar bil idafah wal mim alamatul jama' wal wawu harfu 'athfin kemudian wawu harfu 'athfin la nafiyah yas'al ma'tuf 'ala yu'tikum kemudian yas'al diathafkan kepada yu'tikum wal ma'tuf yatba'u al ma'tuf 'alayhi fi i'rabihi tabi'ahu fi jazmihi wa 'alamatu jazmihi sukun akhirih wa fa'iluhu mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa wa yas'al adalah mutasarrif min sa'ala bertasarruf dari sa'ala tansibu maf'ulaini juga menasabkan dua maf'ul wal kaf dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulaha al awwal wal mim 'alamatu al jam' amwala maf'ulaha al thani wal kaf fi mahalli jarin bil idafa wal mim 'alamatu al jam' wa ma'na al-ayah ma'na ayat ini adalah wa in tu'minu ma'syara al-mukhatabin billah jika kalian beriman ma'syara al-mukhatabin yakni wahai sekelompok al-mukhatabin orang-orang yang diajak bicara jika kalian beriman kepada Allah taala wa tattaqu dan bertakwa kepada Allah fa tu'addu ma umirtum bi adai kemudian kalian tunaikan apa yang kalian diperintahkan untuk menunaikannya wa tantahu amma nuhitum an dan kalian berhenti dari apa yang dilarang darinya yu'tikum niscaya balasannya Allah akan memberikan kepada kalian yu'tikumullahu ujurakum niscaya Allah akan memberikan kepada kalian pahala kalian ay jazaaha yakni balasannya wala yalidkum min dzalika syai'a dan tidak Allah tidak akan merugikannya sedikit pun, menguranginya sedikit pun. Allah tidak akan mengurangi pahalanya sedikit pun untuk kalian. Wala yas'alukum amwalakum dan Allah tidak akan meminta harta kalian. Maknanya ay la ya'murukum subhanah bi khurajiha jami'iha fi zakah. Tadi kan sebelumnya sebutkan in wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum yakni katanya la ya'murukum subhanallah tidak memerintahkan kalian bi ikhrajiha jami'a untuk kalian mengeluarkan seluruh harta kalian fi zakah untuk zakat bal innama amarakum bi ikhrajil ba'd bahkan hanya Allah perintahkan untuk dikeluarkan sebagiannya itu pun sebagian kecil wa qila ada juga yang mengatakan la yas'alukum maknanya la yas'alukum amwalakum wa innama yas'alukum amwalah ada juga yang mengatakan Allah tidaklah meminta harta-harta kalian. Tidaklah yang Allah minta adalah harta Allah. Karena yang kita miliki adalah milik Allah. Wa atakum mimma lillahi alladhi atakum. Wa atahu. Wa atahu apa ini? Mimma lillahi alladhi atakum. Wa atakum kan? Apa ayatnya itu dalam surat An-Nur? Mimma lillahi alladhi atakum. Hah? Ada yang ingat? Hah? Sebelumnya mimma lillahi alladhi atakum. Hah? Enggak ada yang ingat? Ya, bisa juga katanya maknanya Allah tidak meminta harta-harta kalian, tapi yang Allah minta adalah harta Allah karena yang kau miliki adalah pemberian dari Allah. Tadi ayat tadi darinya. Wa atahu wa atahum ya, wa atahum mimma lillahi alladhi atakum. Wa qila la yas'alukum Muhammadun amwalakum. Ada juga yang mengatakan maknanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan meminta kepada kalian harta-harta kalian sebagai ajr upah ala tabligh risalah atas penyampaian risalah. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakanlah aku tidak meminta kepada kalian atas penyampaian risalahku ajr upah illa al-mawaddah sekadar al-mawaddah rasa cinta kasih sayang fil qurba dalam kekerabatan. Thumma syara' al-musannif fi bayani ma'ani huruf al-athfi. Kemudian musannif mulai menjelaskan makna-makna dari huruf athaf wa dzakarahu ba'da ma sadaqa isyaratan ila annaha wa injtama'at fi ifadati ma'na al-jam' illa anna li kulli wahidin minha ba'da dzalika ma'nan yakhussuhu. Beliau sebutkan setelah apa yang telah lewat sebagai bentuk isyarat dari beliau bahwasanya huruf-huruf tersebut wa in ijtama'at meskipun berkumpul dari sisi faedahnya fi ifadati makna dari sisi faedah maknanya fi ifadati makna al-jama' ya saya ulangi ya beliau menyebutkan setelah apa yang telah lewat sebagai bentuk isyarah bahwasanya huruf-huruf tersebut meskipun berkumpul dari sisi faedah maknanya, meskipun dia berkumpul dari faedah makna al-jama' pengumpulan, pengumpulan hukum ya. Ja'a Zaidun wa Amrun sama dikumpulkan hukumnya oleh huruf ataf dengan wawu di sini. Ya. Illa anna li kulli wahidin minha ba'da dzalika ma'nan yakhussuhu, hanya saja bagi masing-masing dari huruf-huruf ataf tersebut ada makna yang khusus. Ya, sudah paham kan ya? Ya, musannif mulai menjelaskan makna-makna huruf ataf dan menyebutkannya setelah apa yang telah lewat sebagai bentuk isyarah dari beliau bahwasanya huruf-huruf ataf meskipun berkumpul dalam faedah makna pengumpulan, hanya saja bagi masing-masingnya setelah itu ada makna yang khusus yang tidak ada pada yang lain. Yang pertama al-wawu ay al-atifatu, yakni wawu atifah. Fungsinya atau maknanya limutlaqi al-jama', untuk mutlaqil jama', semata-mata mengumpulkan. Bainal ma'tufi wal ma'tufi 'alaihi, antara ma'tuf dan ma'tuf 'alaihi fil hukum, dalam hukum. Alladzi lil ma'tuf 'alaihi, yang hukum tersebut dikenai ataupun diberikan kepada ma'tuf 'alaihi. Ya. Di mana annahu laisa fiha ta'arrud bi taqdimin wala ta'khirin, dengan makna bahwasanya pada wawu tidak ada penjelasan yang menerangkan bahwasanya ada takdim, ini yang didahulukan ataupun itu yang diakhirkan, tidak ada pula di situ penjelasan ataupun isyarah tentang adanya ma'iyah, kedatangan secara bersama-sama. Ya, insyaallah bisa dipahami ya. Ini sering diulang-ulang kan? Saya ulang ini. Ya, barangkali ada yang belum paham. Limutlaqil jama', semata-mata untuk mengumpulkan. Tidak ada di situ faedah bahwasanya yang disebutkan duluan itu yang duluan datangnya ataupun yang di akhir terakhir datangnya ataupun sebaliknya ataupun bersama-sama datangnya, enggak. Sekedar dikumpulkan dalam hukum. Hukum sebagai ja'a Zaidun wa Amrun. Di sini ditetangkan wawu sekedar mengumpulkan. Ya, mengumpulkan dalam hukum al-maji. Tidak ada di situ penjelasan pada wawu ini bahwasanya yang pertama lebih dahulu datangnya kemudian yang kedua atau sebaliknya atau bersama-sama, tidak ada. Ya. Untuk semata-mata mengumpulkan antara ma'tuf dan ma'tuf 'alaih dalam hukum yang hukum tersebut ya menimpa ma'tuf 'alaih, dengan makna bahwasanya tidak ada pada wawu ta'arub makna yang menjelaskan takdim, didahulukan atau diakhirkan ataupun datang bersama-sama ataupun bersama-sama dalam hukum dalam waktu. La 'ala sabil dhuhur wa 'ala sabil al-syirq, tidak di atas sisi yang rajih ataupun di atas sisi al-syirq, sama-sama. Wal hiya ajnabiyah, bahkan wawu di sini ajnabiyah, kosong. Kosong an zalik, kosong dari itu semua, kosong dari makna takdim, dari makna ta'khir, dari makna ma'iyah. Fa in kana al-mu'abbir 'anhu fil kharij la yanfak 'an zalika, meskipun orang yang mengungkapkan dengan wawu ini pada alam nyatanya tidak lepas dari tadi. Yang dahuluan mesti ada kan, atau yang akhir mesti ada ataupun bersama, itu ada pada prakteknya. Tapi dari wawu itu sendiri tidak ada makna bahwasanya ini dulu, ini terakhir atau bersama-sama. Meskipun orang yang menggunakan wawu dalam prakteknya ada. Iya kan? Mesti kan? Kalau ini dulu, kalau ini bukan ini duluannya, ini duluan atau bersama-sama. Iya kan, pada prakteknya kan seperti itu. Sehingga al-mu'abbir, meskipun orang yang menakbir mengungkapkan satu jumlah dengan wawu pada prakteknya lain fak an zalik, tidak lepas dari tadi takdim, ta'khir, ma'iyah. Wal aktsar al arjah hadfu li syai' 'ala musahibi, syarif ami itu ya, yang paling banyak dan paling rajih adalah hadfu li syai', bahwasanya wawu mengatofkan sesuatu kepada musahibi, kepada yang menyertainya. Contoh fanjainahu wa man ma'ah, kami selamatkan Nuh bersama yang bersamanya, bersama orang-orang yang bersamanya. Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya. Di sini diatofkan musahibnya man ma'ah dengan bamirha. Wa'ayk suru'atuha lahu ala sabiqih, dan banyak. Ya. Wawu mengatofkan untuk sesuatu kepada sabiqih yang mendahuluinya. Contoh kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'dih, sebagai inna auhayna ilaika Inna uhayna ilaika kama uhayna ila Nuhi wa nabiyina min ba'di. Di sini wa nabiyina min ba'di, an-nabiyina min ba'di. Ya. Diatofkan kepada sabiknya. Mana sabiknya? Nuh. Mana yang lebih dahuluan Nuh dengan nabiyin? Nuh dulu kan. Yang pertama Nabi Nuh. Ini makna yaktsur athwalahu lahu, maksudnya li syai. Yaktsur athwal syai ala sabiqi. Sering dalam penggunaan waw ini mengatofkan sesuatu kepada yang mendahuluinya. Wan nabiyyin diatofkan kepada yang mendahuluinya. Nuh. Siapa dulu? Nuh atau Nabi nabiyyin dulu? Nuh dulu kan. Nabi pertama. Ataupun rasul pertama. Ya. Yang dapat wahyu. Ya. Wahyu ya berarti ya, rasul. Ini sudah dipahami nih? Ya. Kemudian juga wa qauluhu ta'ala wa laqad arsalna Nuha wa Ibrahim. Di sini Ibrahim diatofkan kepada sabiknya yang mendahuluinya, yaitu Nuh. Ini seringnya demikian. Sesuatu diatofkan kepada yang mendahuluinya, yang duluan dulu dari sisi zaman, kemudian yang setelahnya didatangkan. Itu yang sering. Yang paling sering tadi, yang paling banyak tadi apa? Yang diatofkan sesuatu, ya, diatofkan sesuatu yang menyertainya kepada yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, dari sisi penggunaan yang paling banyak adalah diatofkannya sesuatu kepada yang mendahuluinya. Kemudian wa yaqillu 'athfuhu lahu 'ala lahiqih. Sedikit atau jarang diatof wawu mengatofkan sesuatu kepada yang lahiqih, mengikutinya, mengiringinya. Contoh kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablik Allah. Demikianlah diwahyukan kepadamu dan kepada alladzina min qablik, para nabi sebelummu. Di sini alladzina min qablik. Ya, ini diatofkan kepada lahiknya, yaitu siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahik kan Muhammad kan yang terakhir. Iya kan? Lahik. Ya. Datang setelahnya lahik itu. Ya. Diatofkan dengan wawu sesuatu kepada lahiknya yang datang setelahnya atau yang mengikutinya. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahu. Demikianlah diwahyukan. Ya, kadzalika yuhi, demikianlah Allah mewahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu. Diatofkan di sini alladzina min qablik kepada ilaik. Fa in qulta, istifham itu ya. Ngerti ya? Fa in qulta jaa Zaidun wa Amrun fa yahtamil maji'uhuma ma'an. Wa sabaqu Zaidin li Amrin. Bimuhlatin wa biduniha wal aksu wa min thamma jaz. Ya. Jika engkau berkata jaa Zaidun wa Amrun, maka mungkin untuk datangnya bersama-sama. Zaid dan Amr datang bersama-sama dalam satu waktu. Juga memungkinkan sabqu Zaidin li Amrin, Zaid duluan mendahului Amr. Bimuhlah, dengan adanya muhlah, senggang waktu. Wa biduniha, atau juga bisa jadi tanpa senggang. Begitu Zaid datang langsung diikuti lah. Siapa? Amr. Jadi memungkinkan datang bersama-sama, memungkinkan Zaid dulu, kemudian setelah itu diikuti oleh Amr dengan ada senggang waktu, ataupun langsung setelah itu. Walaupun satu sebaliknya, Amr dulu, setelah itu langsung diikuti oleh Zaid, ataupun ada senggang waktu, setelah itu datang Zaid. Ya. Wa min sama jaz, oleh karenanya, atau dari sana boleh dikatakan jaa Zaidun wa Amrun qablah au ma'ah. Loh. Datang Zaid dan Amr sebelumnya, atau Amr setelahnya. Jaa Zaidun wa Amr qablah. Jaa Zaid dan Amr qablah. Datang Zaid dan Amr sebelumnya. Siapa yang duluan? Hah? Jaa Zaidun wa Amr qablah. Siapa duluan? Zaid dan Amr dulu. Hah? Ya Amr dulu. Datang Zaid dan Amr sebelumnya. Kalau ba'dahu istilahnya. Oh bingung. Aumah atau bersama-sama. Atau ba'dah. Ya. Fahiyya limutlaqil jam'i, dan dia wawu semata-mata untuk mengumpulkan. Walihada stu'milat sima istahala fi tertibu. Wahuwa kullu ma layakumu illa bisnain. Dan dia wawu semata-mata untuk mengumpulkan. Walihada oleh karenanya ustu'milat wawu digunakan sima istahala fi tertib. Pada apa yang mustahil untuk terjadi tertib di situ urutan. wa huwa kullu ma la yaqumu illa bi tsnain, yaitu segala perkara yang tidak terjadi kecuali dengan dua orang sekaligus. Ya. Contoh al-malu baina Zaidin wa Amrin. Harta ini dipersekutukan antara baik Zaid dan Amr. Satu waktu, bukan Zaid dulu kemudian Amr dulu. Wastaffa hadza wa bani. Orang ini bersof dengan anak saya. Ya, satu waktu bersof. Maksudnya ini dulu, kemudian ini tuk-tuk-tuk jalan. Wastaffa bersof. Satu waktu kan. Orang ini berbaris dengan anak saya. Ini satu waktu. Tidak mungkin terjadi urutan. Ya. Bisa dipahami itu? Wa qala ba'du al-Hanafiyah. Sebagian al-Hanafiyah berkata, hiya lil-ma'iyah faqat. Wow, itu untuk ma'iyah saja. Wa qala qutrub bar-rubai'i. والفراء وفعلب والعلامة أبو عمر والزاهد ونقل عن الكسائي والفراء هي للترتيب مطلقة ذيك تقن القطرب الرباعي الفراء فعلب dan العلامة أبو عمر الزاهد ونقل dan juga dinukil dari الكسائي dan الفراء هي يتواو للترتيب مطلقة untuk urutan secara mutlak وعوزي إلى الإمام الشافعي dan pendapat ini disandarkan kepada الإمام الشافعي والحق tapi yang benar bahwasanya الإمام الشافعي لا يرى ذلك tidak berpandangan seperti itu kama dulu lahu sairu ihtijajatihi sebagaimana ini ditunjukkan oleh hujah-hujah beliau wa inna ma aujaba tartib hanya saja beliau mewajibkan al-Imam Syafi'i mewajibkan wawu menunjukkan tartib fil wudu dalam hal wudu idza qumtum ila sholati atau hadis ya ayat ya mungkin idza qumtum ila sholati fausilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi rusum wa arjulikum atau arjulakum ila al-ka'bain fil wudu li dalilin khariji, ini karena dalil di luar itu bukan dari wawu diambil faedah tartib ini. Apa itu dalil khariji? Oh, ittiba. Ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li anna al ahaditha musarrihatun bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadhaba alaihi mudatu umrih, karena hadis menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wadhaba alaihi selalu ya melakukannya dalam kondisi berurutan. Mudatu umrih seumur hidupnya. Di sini ada yang sakot sepertinya ditambahkan nomor satu oleh mu'aliknya di sini. La'allahuna hadzan, la'allahuna hadzan taqdiruhu biduni ikhlalin bima yadullu alaihi wujubu min ya. Ya, ada yang kurang. Wa dhaba alaihi muddata umrihi biduni ikhlalin bima yadullu ala wujubihi min irtikabi. Artinya ya, hadis-hadis musarrihah menjelaskan menegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus mengerjakan wudu dalam kondisi berurutan seumur hidupnya bidun ikhlal tanpa berkurang-kurang tanpa cacat di mana semua ini menunjukkan kewajibannya wudu secara berurutan min irtikabi ma yunafi di sini min menjelaskan tentang apa min irtikabi ma yunafihi bil lisan wa dhaba alaihi muddata umrihi bima yadullu ala wujubihi yang mana semuanya menunjukkan kepada kewajibannya. Maksudnya beliau ikhlal tanpa ikhlal. Ya. Tanpa ikhlal tanpa berkurang-kurang dengan mengerjakan sesuatu yang menafikan. Ya, menafikan kewajiban untuk berurutan dalam wudu. Dengan lisan beliau tidak ada, dengan perbuatan beliau tidak ada. Sering enggak? Ya. Jadi wa dhaba alaihi muddata umrihi bidun ikhlalin min irtikab gitu. Ikhlal ditafsirkan dengan irtikab. Ya, beliau terus-menerus mengerjakan wudu dalam kondisi berurutan tanpa melakukan ikhlal. Ya, sesuatu yang mencacati urutan tadi. Iya, dari mengerjakan sesuatu yang menafikannya dengan lisannya ataupun perbuatannya. Seumur hidupnya, kayak itu, baru kembali ke situ. Yang mana ini menunjukkan kewajiban beliau, kewajiban melaksanakan wudu secara berurutan. Jadi paham ya? Atau kurang? Ngerti gak? Gak paham ya? Ada yang sakot itu. Waqatar duli taksim. Dan terkadang wawu datang untuk pembagian. Contoh al-kalimatu ismun wa fi'ilun wa harfun wa hiya fi ahsan min au. Terkadang wawu datang untuk pembagian. Contoh kalimat itu adalah isim dan fi'il dan huruf. Dan dia wawu dalam pembagian lebih bagus daripada menggunakan au. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Apa? Di sini penjelasannya gimana tadi? Iya, tapi memang kalau kita lihat di tempat yang lain ada gitu penjelasan yang lebih dari ini. Ada yang menunjukkan yang jelas itu yang pertama itu ihtimam, lebih didahulukan penyebutannya itu, lebih diutamakan gitu. Kalau dari sini kesimpulannya beliau hanya menyebutkan limutlaqil jam'i ketika dia menunjukkan urutan atau ini dulu atau itu dulu dari apa? Dalil khariji. Dalil di luar itu. Kayak tadi hadis kan dalil di luar itu ittiba' pada sunnah. Di mana Rasulullah SAW melaksanakan wudu dalam kondisi terus berurutan. Belum pernah melakukan sesuatu yang mencacatinya dengan ucapan atau perbuatannya. Ya, di sana ada kalam yang lain banyak. Cuma cukuplah untuk sekedar kita mengetahui. Ya, barangkali nanti di kitab yang lainnya. Kalau kita buka, banyak sekali pendapat-pendapatnya. Ya, yang lain. Jadi, selesaikan. Kita lagi. Tanbihun. Tahtasul wawduna akhwatiha binifin warba'ina hukman. Istawfa ba'dun mutakhirin. Wasanadkuru ba'dun minha likasrati duroni. Al-awwal ihtimalu ma'tufiha lil ma'ani salasati kama sabak. Al-thani iktiranuha bi'imma. Nahu imma syakiran wa imma kafuro. Al-thalis iktiranuha bilal mufidati nafil fi'li anil muta'atifaini. Bisyartin antusbak binafi. Nahu falarufasa wala fusuka wala jidala. Maka mazaidun wala abuhu. Abu bimawalin binafi. Nahu wairul magdubi alaihim wala dolin. Au binahin. Nahu la tahillu syairallah wala syahrul haroma. Fala yajuzu ka mazaidun wala bakrun. Qala ibn Hisham wa Nuhat yusammuna la hadhi za'idatun wa laysat al-badda za'idatan idh law qila ma ja'a zaidun wa huhu ihtamala nafi maji'ihima mutlaqan fi kulli halin wa nafi maji'ihima fi hali jitima'ihima faqad wa ma la yasiru al-kalam nasan fil ma'na al-awwal intaha qala ibn Anqa wa huwa al-haqqu wa ka'annahum liqabuhi hadha za'idatun li'tiradiha bainal atifi wal ma'tufi. Aku demar robak duha tapi mabhatilah nafiatul jinsi. Arabi ikronuha bilakin. Kakaulihi taala. Walakin Rasulullah. Walakin hina din harfu ibtidain wastidrokin. Alal asoh. Wal mufrad ba'dah makmulun imahzufin. Ay walakin kana Rasulullah. Al khamis. Atfu mala yastagna anhu. Nahu ihtasama zaidun wa amrun. Asadis wasabi atful ami alal khawsi. Faksu fal awal nahu robbil firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan. Al-ayah. Wasani nahu wa idawna minan nabina mithaqahum. Wa minka wa min nuhiu. Wa isyarikha fi hadhal hukmul akhir. Nahu matan nasu hatta al-anbiya'u. Bal qala ibn Anqa. In atafal khas alal am. Yakunu bil wawi jawazan. Nahu hafidu ala salawati wa salatil wusta wa amma hatta. Al-atifata fa innaha mula. Amma hatta al-atifatu fa innaha mulazimatun li'atfil khawsi alal ami li'anna min syartiha kauna ma'tufiha ba'du ma'utifa alaihi haqiqatan au hukman wala syakka annal jazaa akhas minal kul hasamin hatfu syai ala muradifi nahus syir'atan wa min haja innama asku bisayin wahadni lallah iwajan wala amata wazama ibn malik kata'lab an au tusyariku hafi dhalika wa inna minhu qawlihi ta'ala wa mayaksif hati'an au isman adron au nazaron attasi jawazu hazfiha wahaddiha idha amana labs au walau fis sa'ati alal asoh kakawlihi alaihi salatu wassalam tasduku rajulun min dinarihi min dirhamihi min saubihi min sa'i burrihi wa min sa'i tamrih rawahu muslim atas daq khasun bima'na talab ay liyatasaddaq al-ashir al-atful iltal qayni kakawlihi ta'ala inni ja'ilu kalinnasi imama qala ay ibrahim wa min zurriyati ay wa ba'du zurriyati ataf alal kaf min ja'iluka ma'uku'ihi fi kalami ghairih kama takulu wa zaidun liman qala sa'ukrimuka. Wa yajuzu an yakuna ma ba'dal waw ma'mulan li mahdhufin dalla alaihi ma qablah ay waj'al min dhurriyyati wa akrama zaidan al hadi asar asma ma haqquhu at tasniyatu wal jam'u fa qaulil farzdak syi'ron inna radiyata la radiyata misluha fuqdanu misli muhammadin wa muhammadin wa qaulu abi nawas bidaw min nun wa tafifil waw syi'ron Aqamna biha yawman wa yawman wa salisan wa yawman lahu yawmut tarahuli khamisu. Enggak ada yang mau ditanyakan? Pembahasan sebelumnya. Enggak ada. Tanbih. Tahtasul wawu duna akhawatiha binaifin wa arba'in hukman istawfaha ba'dul mutakhirin wa sanadhkuru ba'dan minha likathrati dawaranih. Tanbih wawu terkhususkan duna akhawatiha, bukan selainnya dari teman-teman wawu. Binaifin wa arba'in hukman, terkhususkan dengan 40 lebih hukum. Istawfaha ba'dul mutaakhirin, sebagian ulama ahli nahu mutaakhirin menyebutkannya secara sempurna. Wa sanadzkuru ba'dan minha, dan akan kami sebutkan sebagiannya. Likathrati dawarani, karena banyaknya penggunaan. Al-awwal, yang pertama, ihtimalu ma'tufiha lil ma'ani ats-tsalatsah kama sabaq. Yang pertama, ma'tufnya wawu memungkinkan tiga makna yang telah lewat. Makna apa yang telah lewat? Taqdim, ta'khir, ma'iyah, itu kan. Jadi ma'tufnya wawu memungkinkan satu dari tiga makna yang telah lewat. Memungkinkan datang duluan, datang belakangan, atau bersamaan dengan ma'tuf 'alaihnya. Ihtimal ma'tufiha lil ma'ani tsalatsah kama sabaq. Ma'tufnya wawu memungkinkan tiga makna yang telah lewat. Atsani iqtirunuha bi imma, yang kedua bergandengkannya wawu dengan imma. Contoh imma syakiran wa imma kafura. Ya. Imma ada sendiri nanti pembahasannya. Atsalis, yang ketiga, iqtirunuha bila al-mufidati nafi al-fi'li 'ala al-muta'atifaini bi syarti an tusbaqa bi nafyin nahu fala rafatha wala fusuqu wala jidal ma qama zaidun wala abuhu. Yang ketiga, pergandengannya wawu dengan la yang faedahnya menafikan fi'il dari al-muta'atifaini, dua yang saling diathafkan, ataupun al-muta'a tifaini itu. Dari yang saling diathafkan, ataupun al-muta'atifin ya. Muta'atifaini, dua yang saling diathafkan. Ulangi. Yang ketiga, wawu bergandengan dengan la yang faedahnya menafikan fi'il dari yang saling diathafkan, kalimat-kalimat yang saling diathafkan. Bi syarti an tusbaq bi nafi, dengan syarat agar dia wawunya didahului oleh nafi. Contoh wala rafatha wala fusuq wala jidal. Fala rafatha wala fusuq wala jidal. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuq wala jidal. Ya. Tidak boleh dia mengucapkan kata-kata yang rafath, tidak boleh pula perbuat kefasikan, tidak boleh pula berjidal. Maqama Zaidun wala abu. Zaid tidaklah berdiri, tidak pula bapaknya. Ya, di sini dinafikan fi'il dari yang saling diathafkan satu sama lainnya. Yaitu apa? Zaid dan abu. Au bi muawwalin bi nafyin, ataupun didahului oleh sesuatu yang ditakwil dengan nafi. Contoh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghair di sini muawwal bi nafi. Diathafkan ad-dallin kepada al-maghdub. Kemudian au bi nahyin, ataupun dengan nahi. La tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram. Asy-syahru al-haram. Diathafkan kepada syair Allah. Di sini masuk wawu kepada dua yang saling dinafikan, ataupun dua yang saling diathafkan satu sama lainnya dan dinafikan atau dinahinya. Fala yajuzu qama Zaidun wala Bakrun, maka tidak boleh dikatakan qama Zaidun wala Bakrun. Kenapa? Karena tidak didahului oleh nafi. Tidak pula yang ditakwil dengan nafi, tidak pula oleh nahi. Maka enggak boleh dikatakan qama zaidun wala bakrun. Qala Ibnu Hisham wa nuhatu yasmuna la hadhihi zaidatan wa laysat albattata zaidat wa laysat albattata zaidatan. Kata Ibnu Hisham, ahli nahwu menamai la yang seperti ini, ya, la yang seperti ini dengan la zaidah. Walaysat albattata zaidatan, padahal bukanlah la yang seperti ini sama sekali sebagai la zaidah. Jadi sebagian ahli nahwu menamainya la zaidah. Tapi kata Ibnu Hisham bukan la zaidah. Illa qila ma jaa zaidun wa akhuhu ihtamala nahyu maji'ihima mutlaqa fi kulli hal wa nafyu maji'ihima fi hal ijtima'iha faqad. Ya. Hujahnya adalah bahwasanya di sini la bukan la zaidah, karena la zaidah kalau dibuang enggak merusak maknanya kan? Tambahan hanya untuk mentaukid. Kata Ibnu Hisham dalam contoh-contoh yang seperti ini la-nya bukan la zaidah. Kenapa izlau qila seandainya, karena seandainya dikatakan maja'a zaidun, tadinya maja'a zaidun wala amrun. Artinya apa kalau maja'a zaidun wala amrun? Dinafikan di sini al-maji dari keduanya, ya kan? Zaid tidak datang, demikian pula Amr. Ya. Tapi kalau seandainya la-nya dibuang karena dianggap zaidah, jadilah maja'a zaidun wa akhu. Ah, ataupun wa amrun nih. Ya. Lalu sini contohnya maja'a zaidun wa akhu. Tadinya maja'a zaidun wala akhu. Dinafikan di sini fi'il al-maji ya dari zaidun akhu. Dan itu pasti dengan mengulang la tadi ataupun menyebutkan la. Kalau dibuang maja'a zaidun wa akhu, beda maknanya. Ihtamala, kalau dibuang ihtamala nafyu maji'ihi mutlaqa, memungkinkan penafian kedatangan keduanya secara mutlak. Ya seperti ada wa ada la-nya tadi. Fi kulli hal, dalam semua keadaan. Juga memungkinkan nafyu maji'ihi ma fi hal ijtima'iha, menafikan kedatangan keduanya dalam keadaan bersama-sama. Loh. Dalam keadaan apa? Bersama-sama. Kalau dikatakan maja'a zaidun wa akhu, bisa maknanya zaid dan akhu tidak datang secara mutlak. Ya, secara mutlak bersama-sama atau ini dulu itu dulu pokoknya enggak datang. Ya. Memungkinkan juga yang dinafikan itu kedatangannya secara bersama-sama. Zaid datang tidak bersama-sama akhu gitu. Akhunya datang cuma enggak bareng gitu. Beda kan? Kalau mengulang la-nya dinafikan itu kedatangan secara mutlak. Tapi kalau dengan tidak mengulang la-nya memungkinkan makna yang lain. Yaitu yang dinafikan adalah kedatangan secara bersama-sama. Sehingga mungkin datang akhunya. Sehingga dari sini kata Ibnu Hisham, la-nya dalam contoh yang seperti ini bukan apa? Bukan zaidah. Wa ma'a la yasirul kalam nassan fil ma'na al-awwal, dan bersama la jadilah kalamnya nas secara tegas menunjukkan makna yang pertama, yaitu penafian kedatangan dari keduanya secara mutlak. Intaha. Perhatikan ya, kalau ada yang ketik lewat, tinggalan, kurang dipahami, tanyakan. Qala ibn Anqawah wal haqqu wa ka'annahum laqabuha zaidatan li'tiradiha bainal atifi wal ma'tuf. Wa qad marra ba'du hadha fi mabhathi la anna fi al-jinsi. Kata ibn Anqawah wal haqq. Dan itu yang disebutkan oleh Hisham adalah yang benar. Seolah-olah mereka ahli nahwu laqabuha, melaqabinya, menjulukinya la tadi zaidah karena alasan i'tiradihima bainal atif wal ma'tuf, karena dia berada di sela-sela antara atif dan ma'tuf. Ya, jadi zaidah. Wa qad marra ba'du hadha fi mabhathi la anna fi al-jins, dan telah lewat sebagian penjelasan tentang masalah ini pada pembahasan la anna fi al-jinsi. Ar-rabi yang keempat, iqtiranuha, di antara kekhususan dari la dari apa wawu ya. Iqtiranuha bilakin, dia pergandengan dengan lakin seperti firman Allah taala walakin rasulullah. Ya. Maka lakin hina idzin harfu ibtida. Lakin ketika dimasuki oleh wawu, wawu ataf, maka dia lakinya adalah huruf ibtida. Wastidrak dan juga istidrak. Alal ashah menurut pendapat yang paling sahih. Wal mufradu ba'daha, dan isim mufrad yang datang setelah lakin yang ibtida ma'mul adalah sebagai ma'mul bukan dari lakin. Ma'mul bagi sesuai mahdhuf. Bagi amil yang mahdhuf, yakni walakin kana rasulullah. ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Walakin Rasulullah, Rasulah itu adalah ma'mul dari amil yang mahdhuf taqdirnya kana. Walakin kana huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Demikian ya. Jadi kalau ada lakin dimasukkan oleh wawu, maka lakinnya ibtidaiyah. Tanya setelahnya sebagai ma'mul bagi, kalau setelahnya mufrad nih. Ingat, kalau setelahnya mufrad, maka dia menjadi ma'mul bagi yang lain. Karena lakin ibtidaiyah setelahnya ada jumlah sih. Enggak boleh mufrad gitu. Kalau datang setelah lakin mufrad, berarti ada jumlah. Atau ada amil yang dibuang, yang menjadikan dia sebagai jumlah. Pokoknya kalau ada lakin, setelahnya wawu, lakin ibtidaiyah setelahnya jumlah. Enggak boleh mufrad. Kalau datang mufrad setelahnya, berarti ada yang dibuang ini amilnya, sehingga jadilah jumlah dengan amil tadi yang dibuang. Walakin kana Rasulullah. Kemudian al-khamis yang kelima, atfu ma la yastaghni anhu, ya, mengatofkan sesuatu yang la yastaghni anhu, tidak bisa lepas darinya. Ya, atfu ma la yastaghni anhu, mengatofkan apa-apa yang dia sangat membutuhkannya ataupun tidak bisa cukup darinya. Sama. Contoh ikhtasama Zaidun wa Amrun. Yang ikhtasama itu butuh dua orang atau lebih. Ya, fi'il ikhtasama butuh dua orang atau lebih. Ya. Ikhtasama Zaidun wa Amr, bertikai antara Zaid dan Amr. Ya. Di sini wawu mengatofkan ya kepada sesuatu yang dia sangat butuh. Ya, kepada wawu itu ikhtasama. Dia adalah fi'il yang butuh kepada dua fa'il. Ya. Ikhtasama Zaidun wa Amrun. Enggak boleh diganti dengan yang lain, fa Amrun. Enggak boleh. Kemudian yang sadis yang keenam, wasabi yang keenam dan ketujuh, atful 'am 'alal khass. Fungsi wawu adalah mengatofkan sesuatu yang umum kepada yang khusus, atau sebaliknya, mengatofkan sesuatu yang khusus kepada yang umum. Contoh mengatofkan sesuatu yang umum kepada yang khusus adalah Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina. Di sini waliman dakhala, ya Allah ampunilah aku dan juga ampunilah setiap orang yang dia mau masuk ke rumahku dalam keadaan isi beriman. Liman dakhala ini kan umum. Man dakhala kaum mukminin umum. Diatofkan kepada siapa? Waliday yang khusus. Al ayata. Wasan yang kedua yaitu diatofkannya sesuatu yang khusus kepada yang umum adalah iza akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min nuh. Ya, di sini minka khusus diatafkan kepada yang umum minan nabiyyin, umum an-nabiyyin. Wa yusyarika fi hadzal hukm al-akhir hatta, dan bersekutu dengan wawu pada contoh yang terakhir ini, mengatafkan sesuatu yang khusus kepada yang umum itu hatta. Jadi dipersekutukan pada faedah yang terakhir ini dari wawu, yaitu mengatafkan sesuatu yang khusus kepada yang umum oleh hatta. Dipersekutukan wawu dengan hatta. Artinya hatta juga demikian, dia mengatafkan sesuatu yang khusus kepada yang umum. Contoh mata nasu hatta al-anbiya, manusia mati sampai pun anbiya. Anbiya di sini khusus atau umum? Khusus, diatafkan kepada umum an-nas. Ya, mata nasu hatta al-anbiya u sama. Ya. Bal qala Ibnu Anqa inna athul khass 'ala al-'am yakunu bil waw jawaza. Bahkan kata Ibnu Anqa, mengatafkan sesuatu yang khusus kepada yang umum dengan wawu itu sifatnya jawaz, tidak harus. Contoh hafizu ala salawati wa salatil usta. As-salatil usta ini sini khusus. Salat asar diatafkan kepada as-salawat yang umum. Wa amma hatta adabun hatta al-atifah. Adabun hatta al-atifatu fa innaha mulazimah li'atil khas. Maka dia hatta al-atifah menetapi pengatafan sesuatu yang khusus kepada yang umum. Kalau umum lebih ini, lebih luas. Ya. Sifatnya boleh, tapi kalau hatta harus. Dia didatangkan untuk mengatafkan sesuatu yang khusus kepada yang umum. Li'anna min syartiha, karena syarat penggunaan hatta sebagai huruf ataf adalah kauna ma'tufiha ba'da ma'utif 'alaih, agar ma'tufnya merupakan bagian dari ma'tuf 'alaih haqiqatan aw hukma, baik secara hakiki ataupun hukumnya saja. Wala syakka anna al-juz'a akhassu min al-kull, dan tidak diragukan lagi bahwasanya yang namanya bagian lebih khusus daripada keseluruhan. Ini akal tu as-samaka hatta ra'saha, itu contoh kan, itu hakiki. Asamin atau syai' ala muradifi, masih banyak ya, satu lagi lah, enggak apa-apa. Asamin atau syai' ala muradifih. Wawu juga fungsinya didatangkan untuk mengapofkan sesuatu kepada muradifnya, sinonimnya. Ya, meskipun kalau muradif sekali, enggak ada. Ya, mesti pada yang lainnya ada tambahan faedah, makna yang tidak ada pada yang lainnya. Kalau persis banget, enggak ada. Ya, karena yang namanya al-ataf tadi. Ya, yufidu al-mughayarah. Faedahnya menunjukkan perbedaan. Ya, ini PR antum nih. Contoh syir'atau wa minhaja. Ini katanya minhaj muradifnya syir'ah, tapi sebenarnya ada perbedaannya. Ini PR ya. Inna ma ashku basi wa huzni ila Allah. Ini juga PR juga. Apa bedanya bas dengan huzn? Kalau diterjemahkan sama, tapi aslinya beda, ada perbedaan gitu. Ya, satunya lebih maknanya. Dicek yang mana? Ya. Iwajau wa amta. Ini juga. Ya. Tiga PR-nya nih. Wa za'ama Ibnu Malik ka fa'laba anna au tusyarikuha fi dzalik. Ibnu Malik sebagaimana fa'lab menyangka bahwasanya au tusyarikuha fi dzalik, persekutu dengan wau dalam makna ini. Ya. Wa anna minhu, dan bahwasanya contohnya adalah firman Allah taala, wa may yaksib khati'atan au itsma tusyarik fi ma'na al-muradif au dengan wau. Kata siapa itu? Ibnu Malik dan Sa'lab. Contohnya mayaksib khati'atan au isma katanya. Uzron au nuzra. Ya, cukup dulu lah. Gak ada yang mau ditanyakan. Jadi PR itu ya. Antum cari mesti beda ini. Ada bedanya mesti. Cari sisi perbedaan antara syir'ah dengan minhaj, dhaf dengan huzn, iwaj dengan amt. Ya. Ada yang mau disampaikan? Belum ditutup? Ya, jumlah. Ya, jumlah. Kalau misalkan ada lakin, tidak ada wawu, berarti selain jumlah. Kalau datang mufrad, berarti dia makmul dari yang mahdhuf. Jadi kan jumlah kan? Kana jumlah jadinya kan? Kana Rasulullah. Kana huwa Muhammad SAW Rasulullah. Subhanallah wa bihamdik. Shudallah ilaha ilaha anta. Assalamualaikum.